banyak guru yang mengajar, menuntaskan tuntutan kurikulum, menciptakan anak-anak pintar. Banyak guru yang mengajar, bahkan menjadi laris tinggi, karena ada orang yang berani memberi gaji yang tinggi. Tapi berapa banyak guru yang mengajar dengan hati? Sebuah pertanyaan yang tak mudah untuk menemukan jawaban. Ya, guru mengajar dengan hati memerlukan kesadaran yang tinggi. Guru mengajar dengan hati tak sekedar berpacu dengan waktu untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang menjadi tugasnya. Guru mengajar dengan hati, ia memberikan diri bagi murid-muridnya. Guru yang mengajar dengan hati menciptakan gairah luar biasa, sehingga kelas ada pada suasana yang nikmat untuk belajar. Kedekatan, kebersamaan, itu suasana yang dimiliki. Tak seperti atasan dan bawahan, tapi seperti orang tua dan anak, itu yang dirasakan. Mengajar dengan hati membuat guru menjadi luar biasa, dihormati oleh murid-muridnya. Mengajar dengan hati membuat ia memang luar biasa, sekalipun ia tak sepintar guru lain dalam kurikulumnya. Ia tak sehebat yang lain dalam pengalamannya. Ia guru yang biasa, tapi hatinya luar biasa. Ia telah menghasilkan murid yang lebih pintar dari dirinya. Ia telah menghasilkan murid yang punya masa depan yang lebih cerah dari dia. Ia telah menghasilkan murid yang tak pernah bisa melupakan dia. Guru yang mengajar dengan hati telah memberikan kegairahan yang mendalam pada murid-muridnya. Guru yang mengajar dengan hati adalah guru yang sejati, menumbuhkan gairah yang terus berkembang di kehidupan nyata, sehingga menjadi luar biasa. Selamat kepada guru yang mengajar dengan hati, tak sekedar dengan otaknya. Semoga Anda dan saya bisa mengerti nilai hati. Bersama saya, Bigman Sirait.